mawar di tengah belukar yang penuh dengan duri. Semerbak harumnya yang tiada tara. Siapa sap madunya, aduh sayang, banyak kumbang yang mati karena tertusuk duri, aduh sayang. Mendapat kasihmu membuat hati luka. Mawar berduri kini ku pergi ku hatiku.